Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Rahimahullah mengatakan, Wasara al-mutamassikuna bil-Islamil mahdi al-khalisi an syaub hum ahla sunnati wal jama'ah وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة مكا جريله المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih dari asyaub, kotoran yang menyisipkan, jadilah mereka ahlussunnah wal jamaah. Wa fihi musiddiqun, dan di antara mereka, di antara ahlussunnah wal jamaah, terdapat as-siddiqun, syuhada, dan salihun, orang-orang salih. Wa minhum a'lamul huda, dan di antara mereka terdapat a'lamul huda, tokoh-tokoh pelita-pelita al-hidayah, petunjuk. Wa masabihud duja, dan lentera-lentera di dalam kegelapan. Ulul manaqibil ma'thurah, para pemilik manzilah, derajat yang dinukilkan, dikisahkan. Wal fadha'ilil madhkurah, serta keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Wa fihimul abdal, dan di antara mereka ahli sunnah wal jamaah juga terdapat al-abdal. Wa fihim a'immatud din, di antara mereka terdapat a'immatud din, para imam ad-din. Alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim, yang telah disepakati oleh kaum muslimin tentang hidayah mereka, bahwa mereka mendapatkan hidayah. Wa mutaifatul mansurah alladzina qala fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ahli sunnah wal jamaah, mereka lah at-taifatul mansurah, golongan yang tertolong, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirin, akan terus-menerus ada segolongan dari umatku, 'ala al-haqqi dhahirin, unggul, nampak di atas al-haq, la yadhurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan mereka siapapun yang menyelisih mereka, wala man khadhalahum, dan tidak pula siapapun yang menelantarkan mereka, hatta taqumas sa'ah, hatta sampai tegaknya hari kiamat. Di kesempatan sebelumnya kita pelajari bahwa disimpulkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah wahiyal jama'ah, semuanya terancam dengan an-nar kecuali satu golongan saja, yaitu al-jama'ah yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jamaah, satu golongan tersebut yang selamat adalah orang-orang yang berada di atas ajaran Islam, semisal dengan yang aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku berada di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaran Islam yang sama dengan Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Maka disimpulkan dari hadis ini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mutamassikuna bil Islamil mahdhul khalis 'ala syaub. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yakni Islam yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, al-khalis 'ala syaub, yang terbebas bersih dari segala hal yang baru yang disisipkan ke dalamnya kebid'ahan. Itulah Islam yang murni. Sebab golongan yang selamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas Islam yang semisal dengan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Setelah kita memahami hal ini, kita juga mempelajari bahwa atau memahami bahwa keliru pendapat sebagian orang yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah At-Ta'ifatul Mansurah atau Al-Firqatul Najiyah, golongan yang selamat itu mencakup tiga kelompok, yaitu Ahlul Hadith, Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Ini adalah pandangan yang salah. Sebab kenyataannya Asy'ariyah dan Maturidiyah menyelisihi prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum di dalam berakidah. Di dalam berakidah, di dalam bab al-asma wa sifat, di dalam bab takdir, di dalam definisi iman dan lain sebagainya. Seperti yang telah kita pelajari di dalam bab iman atau di dalam bab al-asma' wa sifat, ya Asy'ariyah ya menjadikan akal sebagai patokan. Ya, apa yang ditunjukkan oleh akal maka kita tetapkan sebagai nama dan sifat Allah. Atau di antara mereka mengatakan ya nama dan sifat Allah yang tersebut di dalam dalil dan tidak bertentangan dengan akal, maka kita terima. Logis. Jika logis, ma'qul, maka kita terima. Jadi di antara Asy'ariyah ada yang mengatakan, kalau akal menunjukkannya, berarti kita terima. Sebagai nama dan sifat Allah. Nah, yang lain mengatakan dari kalangan Asy'ariyah, ya, kalaupun akal tidak menunjukkannya, setidaknya tidak bertentangan dengan akal. Maka kita terima. Intinya adalah mereka memiliki prinsip taqdimul aql 'ala an-naql, mengedepankan akal daripada dalil yang dinukilkan. Demikian pula kita sudah mempelajari bagaimana keyakinan Asy'ariyah di dalam bab definisi iman, ya. Definisi iman, apakah mereka memasukkan amalan ke dalam definisi iman, ya, ataukah mereka tergolong Jabriyah, Murji'ah, ataukah mereka tergolong Murji'ah yang mengeluarkan amal dari definisi iman. Nah, ini sudah kita pelajari. Demikian pula dalam bab takdir, ya, mereka meyakini bahwa seorang hamba itu apa? Mukhtarun fil zahir, majburun fil batin. Lahiriahnya mereka memiliki pilihan, memiliki ikhtiar, memiliki kemampuan, tetapi hakikatnya, kenyataan yang sebenarnya, hamba itu majbur, dipaksa. Dan banyak lagi yang lain, sehingga tidak mungkin kita mengatakan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, sebab Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang disimpulkan oleh penulis rahimahullah adalah orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari segala sisinya, khalis 'ala syaub, yang bersih terbebas dari segala kotoran yang menodainya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan seperti tadi, wa fihim siddiqun wa syuhada wa salihun. Wa fihim, dhamir him, ya, dhamir him pada fihim kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Fihim yakni fi ahli sunnah wal jamaah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah terdapat siddiqun, para siddiq. Terdapat syuhada, para syahid. Salihun, orang-orang yang salih. Penulis rahimahullah menyebutkan tiga golongan ini, siddiqun, syuhada, wa salihun, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketiganya di dalam satu ayat Al-Quran. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiq, para syahid, syuhada, dan as-salihin, orang-orang salih. Mereka itulah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Adapun an-nabiyyin, maka jelas tidak mungkin. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW, ada nabi lagi di kalangan umat ini. Ya, selain Nabi Isa AS yang akan turun di akhir zaman. Oleh karena itu, penulis rahimahullah hanya menyebutkan tiga golongan setelah nabiyyin, yaitu siddiqin, syuhada, salihin. Sehingga di antara ahli sunnah wal jamaah ini ada siddiqin, ada syuhada, dan ada yang termasuk salihin. Masya Allah. Adapun yang pertama itu siddiqun. Ya. As-siddiqun merupakan bentuk jamak dari siddiqun. Siddiqun. Dari kata sidq yang artinya adalah jujur, benar. Dan siddiqun seperti yang kita tahu, ya, berwazan fi'ilun, dan ini termasuk amthilah mubalaghah atau siyagh mubalaghah. Siyagh mubalaghah. Ini bentuk kata bahasa Arab yang menunjukkan makna sangat. Menunjukkan makna sangat, banyak, dan menggemarinya. Dan menggemarinya. Sehingga siddiqun adalah orang yang banyak, bahkan selalu dan menggemari as-sidq, kejujuran dan kebenaran. Selalu jujur dan menggemari, menyukai kejujuran serta kebenaran. Definisi atau pengertian siddiq telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Ini definisi siddiq. "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi," dan orang yang ja'a bis-sidqi, datang membawa as-sidq, membawa kejujuran, kebenaran. Wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Membenarkan, mempercayai, menerima kejujuran dan kebenaran. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya, siddiq yaitu orang yang as-sadiqul musaddiq. As-sadiq al-musaddiqu bilhaq. Orang yang jujur atau orang yang siddiq adalah orang yang as-sadiq, jujur. Al-musaddiqu, yang selalu membenarkan, membenarkan, mempercayai, menerima, bilhaqqi, al-haq. Itulah definisi siddiq. Diambil dari ayat tersebut, walladhi ja'a bisidqi, dan orang yang membawa as-sidq, kejujuran, yakni orang yang jujur. Wasaddaqa bihi, yani al-musaddiq, orang yang selalu membenarkan, mempercayai kebenaran. Kemudian keterangannya lebih lanjut, orang yang siddiq adalah orang yang as-sadiq, orang yang jujur. Jujur dalam hal apa? Yani as-sadiq fi qasdihi, jujur dalam hal niatnya. Yeah. Jujur dalam hal niatnya. Wa fi qawlihi, dalam hal ucapannya. Wa fi fi'lihi, dan di dalam perbuatannya. Jadi orang yang siddiq itu orang yang as-sadiqu fi qasdihi wa qawlihi wa fi'lihi. Al-musaddiqu bilhaq. Orang yang siddiq adalah orang yang jujur fi qasdi, di dalam niatnya. Niatnya, tujuannya, ya, benar-benar tulus dan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Demikian pula fi qawlihi, jujur di dalam ucapannya. As-sadiq fi qasdihi wa qawlihi. Maka orang yang suka berbohong bukan tidak mungkin menjadi atau termasuk siddiqin. Siddiq yaitu orang yang jujur, termasuk dalam hal ucapan. Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Hendaklah kalian terus menetapi kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu membawa, menyeret, memberikan petunjuk kepada al-bir, yakni kathratul khair, kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Dan sesungguhnya al-bir itu mengantarkan, menunjukkan kepada jannah. Dan terus menerus seseorang itu jujur serta berusaha untuk jujur sampai dicatat di sisi Allah siddiqon, sebagai seorang siddiq. Maka di antara makna siddiq adalah orang yang jujur, termasuk jujur dalam ucapannya. Dan yang ketiga tadi adalah shadiq fi fi'lihi, jujur dalam perbuatannya. Yakni ya mutabaqat al-fi'l, mutabaqatul zahir bil batin. Kesesuaian antara lahiriah dengan batinnya. Tidak menampakkan perbuatan yang masya Allah bagus, padahal dia adalah orang yang jahat, yang buruk. Menampakkan hal-hal yang baik, seolah dia adalah orang yang baik, ternyata dia menyimpan batin yang buruk, yang jahat. Seperti orang-orang munafik, tidak sesuai antara lahiriahnya dan batinnya. Ini orang yang jujur dan orang yang siddiq, as-sadiq fi qasdihi wa qawlihi wa fi'lihi, jujur di dalam ucapannya, dalam niatnya, ucapannya dan perbuatannya. Dan al-musaddiqu bil haq, membenarkan kebenaran, mempercayai kebenaran. Yakni tidak ya menipu diri sendiri. Ya, setelah dia melihat al-haq, maka dia tidak akan menolaknya. Jadi orang yang siddiq, di antara sifatnya adalah menerima al-haq. Selalu dan mudah untuk menerima al-haq. Tidak menolak al-haq ketika telah jelas bahwa itu adalah hak, kebenaran. Itulah makna walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih, dan membenarkannya. Ini yani membenarkan sesuatu yang memang benar, sesuatu yang memang hak. Maka tidak dia tolak, tidak dia ingkari, tetapi dia terima dan dia percayai. Adapun asyuhada wa fi musiddiqun wasyuhada. Asyuhada merupakan bentuk jamak dari syahidun, syahid, jadi syuhada. Siapakah yang dimaksud dengan syuhada? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan syuhada yaitu asy-syahid al-maqtul fi sabilillah fil ma'rakah, yaitu orang yang terbunuh di dalam jihad fi sabilillah, di dalam jihad fi sabilillah. Pendapat yang kedua mengatakan asy-syahid adalah al-alim, asy-syuhada yaitu al-ulama. Syahid yaitu orang yang berilmu, syuhada yakni para ulama. Nah, kenapa para ulama disebut sebagai syahid, syuhada? Sebab mereka memberikan syahadah, persaksian. Karena mereka memberikan persaksian, ya, mempersaksikan kebenaran al-haq dan bersaksi, dan bersaksi apakah hamba-hamba Allah menerima kebenaran tersebut ataukah tidak. Dan bersaksi apakah hamba-hamba Allah fulan dan fulan dan fulan menerima kebenaran tersebut ataukah tidak. Ya. Jadi mempersaksikan al-haq, kebenaran, inilah al-haq. Mereka menyampaikannya, menyampaikan al-haq, menyampaikan dinullah, agama Allah, menyampaikan Al-Quran dan hadith. Itu sama artinya mereka memberikan persaksian, mempersaksikan al-haq. Demikian pula mereka bersaksi atas hamba-hamba Allah, apakah mereka menerima al-haq tersebut ataukah menolaknya. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan kata syuhada ya mencakup dua-duanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Wassahih annal ayata 'ammatun li hadha wa hadha. Pendapat yang benar, ayat tersebut ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. Ayat ini menyebutkan syuhada, dan yang dimaksud dengan syuhada dua-duanya, mencakup makna yang pertama dan yang kedua. وفيهم الصالحين وفيهم الصالحون وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. Siapa itu as-salihun? As-salihun merupakan bentuk jamak dari salih. Dan salih secara bahasa adalah ziddul fasid, lawan dari fasid. Fasid yakni rusak. Kalau salih berarti baik. Salih baik, bagus. Lawannya adalah fasid, rusak. Nah, apa pengertian salih dalam syariat? Para ulama menerangkan as-salih yaitu al-qa'im bihuquqillahi wa huquqi ibadih. As-salih yaitu al-qa'im, orang yang menunaikan bihuquqillah, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, wa huquqi ibadih, dan hak-hak para hamba Allah. Menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama makhluk. Ya, maka orang yang saleh tidak hanya semangat beribadah kepada Allah. Ya, orang yang saleh juga akan bersemangat di dalam menunaikan hak orang lain, di dalam berinteraksi yang baik dengan orang lain. Demikian pula orang yang saleh tidak hanya semangat di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, dengan sama makhluk, namun mengabaikan hak-hak Allah, ibadah-ibadah kepada Allah. Orang yang saleh menggabungkan kedua hak tersebut, yaitu hak al-khaliq dan hak makhluk, hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak sesama makhluk. Ya. Jadi orang yang saleh bukan hanya orang yang hanya gemar beribadah kepada Allah di dalam tempat ibadah, tetapi tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Demikian pula sebaliknya, orang yang saleh tidak hanya, atau bukan orang yang hanya memperhatikan ya muamalah, hubungan baik dengan ya sesama makhluk, tetapi mengabaikan ibadah kepada Allah. Kemudian terfahami dari ungkapan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang ditunaikan oleh seorang yang saleh, bahwa termasuk diantaranya adalah al-umur al-i'tiqadiyah, perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara akidah. Sebab hak Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya ibadah lahiriah, ya, ibadah lahiriah, tetapi juga iman dan akidah. Ya, Allah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu apa? Di antaranya, hamba tersebut harus mengimani dan meyakini apa saja yang Allah perintahkan untuk diyakini dan diimani, perkara-perkara akidah. Maka terfahami dari sini, orang yang banyak ibadahnya kepada Allah, masya Allah, tetapi akidahnya rusak. Akidahnya adalah akidah yang bid'iyah, akidah yang bid'ah, atau akidah yang syirkiyah, kufriyah, na'udzubillah, akidah yang syirik dan kufur. Walaupun nampak ibadahnya banyak kepada Allah, maka dia bukan orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itu menunaikan hak-hak Allah, dan di antara hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Kita meyakini, mengimani apa saja yang Allah perintahkan untuk kita yakini, kita imani. Perkara-perkara akidah, ini akidah yang benar, akidah sahihah, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka para ahli bid'ah, ya, yang keyakinannya adalah keyakinan yang bid'ah, apalagi ya, yang keyakinannya adalah keyakinan kufriyah, syirkiyah, ya, mereka bukan orang-orang saleh, walaupun nampaknya banyak beribadah kepada Allah, ya, dengan ibadah salat, ibadah ya sedekah, ibadah puasa dan lain sebagainya. Naam. Jadi perkaranya bukan sekedar memperbanyak ibadah lahiriah, ya, tetapi ibadah batinah yaitu akidah, keyakinan itu juga sangat menentukan, sangat penting. Ya, seperti yang dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ya habbada naumul akyas wa iftaruhum kaifa yaghbinuna sahral hamqa wa sawmahum wa la mithqalu dharratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan minal mughtarrin. Ya habbada naumul akyas wa iftaruhum, duhai, bagusnya naumul akyas wa iftaruhum, tidurnya orang-orang yang cerdas dan tidak berpuasanya mereka. Tidur, tidak memperbanyak salat malam, berbuka, tidak berpuasa. Kaifa yaghbinuna sahral hamqa wa sawmahum, bagaimana mereka orang-orang yang cerdas itu ya dapat mengalahkan ya begadangnya orang-orang yang bodoh dan puasanya mereka. Ya. Jadi mereka memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang banyak beribadah namun hamqa, bodoh, tidak memiliki niat dan akidah yang benar, tetapi banyak beribadah kepada Allah secara lahiriah. Wa la mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin, dan sungguh satu berat dzarrah saja, bir, kebaikan, kebaikan yang hanya satu dzarrah beratnya, tetapi ma'a taqwa wa yaqin, disertai dengan ketakwaan dan yakin, akidah yang benar dan kuat, a'zamu wa afdhalu wa arjah, ya, lebih, itu lebih besar, lebih baik dan lebih berat, min amthalil jibali ibadatan minal muhtarin, dibandingkan dengan ibadah-ibadah sebesar gunung dari orang-orang yang tertipu. Jadi orang-orang yang tertipu dengan ibadah-ibadah lahiriah mereka yang sangat besar, yang sangat banyak, tetapi mereka tidak memperhatikan batin mereka, tidak memperhatikan akidah mereka, dan tidak memperhatikan keikhlasan mereka. Ya, sehingga ya, perkaranya bukan sekedar memperbanyak ibadah lahiriah. Dan ini juga bukan berarti ya mengurangi semangat di dalam beribadah kepada Allah, tidak. Namun agar jangan sampai kita melalaikan perkara akidah, ya, perkara batin, perkara iman. Sebab itu akan mempengaruhi nilai ibadah-ibadah lahiriah kita. Ibadah salat kita, ibadah puasa kita, sedekah kita dan lain sebagainya. Ya, nilainya sangat terpengaruhi dengan batin kita, akidah kita dan iman kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang Khawarij dan tentang banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Ya, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna minad-din kamuruqis sami minar ramiyah. Salah seorang dari kalian, yakni para sahabat waktu itu, salah seorang dari sahabat akan meremehkan salatnya sendiri dibandingkan dengan salatnya mereka, orang-orang Khawarij. Jika melihat salatnya orang-orang Khawarij, maka akan memandang kecil salatnya sendiri. Wasiyamahu ma'al siyamihim, dan memandang remeh puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, Khawarij. Namun yang yamruquna minad-din kamuruqis sahmi minar ramiyah, mereka orang-orang Khawarij tersebut ya menembus, keluar menembus agama sebagaimana anak panah menembus hewan buruannya. Ya, sehingga sangat penting untuk memperhatikan akidah. Sehingga orang yang saleh, ya, tidak hanya memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang berupa ibadah lahiriah. Orang yang saleh adalah orang yang juga berusaha untuk memperbaiki akidahnya, memperbaiki imannya, di samping juga memperbaiki dan memperbanyak ibadah lahiriahnya kepada Allah. Nah, terus mengawalinya dari mana ini? Ibadah lahiriah dulu atau memperbaiki akidah dulu? Ya, kalau ditanya mana yang lebih diprioritaskan, tentu yang lebih prioritas adalah memperbaiki akidah, tetapi diiringi dengan berusaha untuk memperbaiki ibadah lahiriah. Sebab memperbaiki akidah, ya, akan, ya, sangat mempengaruhi kualitas ibadah seperti yang telah kita pelajari tadi. Sehingga perlu belajar, perlu talabul ilm. Ya. Jangan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa semangat di dalam talabul ilm. Nah, seperti yang dikatakan oleh Dhirar bin Amr rahimahullah. Dhirar bin Amr rahimahullah mengatakan, "Inna qauman tarakul ilma wa mujalasata ahli al-ilm sallaw wa samu hatta balya jildu abdanihim ala amaha wa khalafu sunnata fahalaku walladhi la ilaha ghayruh ma amila amilun bi'amalin ala jahlin illa kana ma yufsidu akthara mimma yuslih." Inna qawman, kata Dhirar bin Amr, sesungguhnya ada suatu kaum orang-orang, tarakul ilma, yang meninggalkan ilmu, wa mujalasah ta'adil ilm, dan meninggalkan mujalasah, duduk bersama ahlul ilm. Sallam wa samu, mereka banyak mengerjakan salat dan berpuasa, hatta baliya jildu abdanihim ala amaha, sampai kulit tubuh mereka menjadi usang. Ya, ala amaha, di atas kebutaannya, nampaknya begitu maksudnya ala amaha, yakni disertai dengan kebutaan, kejahilan, tidak mengerti ilmu. Wa khalafu sunnata fahalaku, dan mereka menyelisihi sunnah sehingga mereka binasa karena tidak tahu ilmunya, tapi lebih menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah lahiriah dan mengesampingkan talabul ilm. Walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selainnya. Ma amila amilun bi amalin ala jahlin, tidaklah seseorang mengamalkan suatu amalan. Ma amila amilun bi amalin ala jahlin, di atas kejahilan. Melakukan suatu amalan tetapi di atas kejahilan, kebodohan, tanpa ilmu. Illa kana ma yufsidu, melainkan, ya, kerusakan yang dia timbulkan, akthara mimma yuslih, lebih banyak daripada kebaikan yang dia wujudkan. Jadi kerusakannya lebih besar dan lebih banyak jika seseorang lebih menyibukkan, ya, ibadah-ibadah lahiriah tetapi tanpa diiringi dengan ilmu syar'i. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, ya, setelah kita memahami orang-orang saleh itu adalah yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama makhluk, dan hak Allah tidak hanya ibadah lahiriah tetapi juga akidah, beliau mengatakan, wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja. Minhum, yakni min ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara mereka, ahli sunnah wal jamaah, adalah a'lamul huda. A'lamu merupakan bentuk jamak dari alam. Dan alam pada asalnya bermakna jabal, gunung atau bukit. Ya. Gunung atau bukit. Dan yang dimaksud dengan a'lamul huda yaitu orang-orang para ulama rabbani. Para ulama rabbani yang menjadi sumber bimbingan bagi umat. Yang menjadi sumber bimbingan bagi umat. Ya. Umat mencari bimbingan dengan mereka. Ya. Melihat, menunggu, dan mendengarkan apa yang akan mereka katakan. Bimbingan apa yang akan mereka berikan di dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. Baik problem yang bersifat luas maupun problem pribadi. Sehingga a'lamul huda adalah para ulama rabbani, pembimbing umat. Wa masabihud duja. Masabih bentuk jamak dari misbah yang artinya adalah lampu, lentera dan semisalnya. Dan duja merupakan bentuk jamak dari dujayatun, dujiyah, yang artinya adalah zulmah, kegelapan. Zulmah, sehingga duja artinya adalah zulam, kegelapan, kegelapan. Yang dimaksud dengan masabihud duja sama, yaitu para ulama rabbani. Hanya saja mereka digambarkan sebagai masabihud duja, lentera-lentera di dalam kegelapan, kegelapan. Sebab bimbingan mereka menjadi cahaya bagi umat. Para ulama rabbani tersebut, bimbingan mereka ya, menjadi cahaya bagi umat. Sehingga mereka mengerti bagaimana mereka menghadapi berbagai problem di dalam kehidupan. Nah, maka di antara ahli sunnah wal jamaah, di antara ahli sunnah wal jamaah ada orang-orang yang seperti itu, masya Allah. Mereka menjadi sumber-sumber bimbingan bagi umat. Mereka ibarat lentera-lentera di dalam kegelapan, menjadi cahaya untuk umat. Ulul manaqibil ma'thurah wal fadha'ilil madhkurah. Mereka memiliki manaqib ma'thurah. Manaqib merupakan bentuk jamak dari manqabah. Dan manqabah artinya adalah martabah. Kemuliaan, tingkatan, kedudukan. Ya, yakni kemuliaan yang dicapai, tingkat kemuliaan yang dicapai oleh seseorang itu disebut manqabah. Martabat, tingkat kemuliaan, kedudukan yang diraih oleh seseorang disebut manqabah. Maka mereka para a'lamul huda wa masabihud duja memiliki kedudukan-kedudukan, martabat-martabat yang ma'thurah. Ma'thurah yakni dinukilkan, tercatat di dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Seperti siapa mereka? Ya. Para a'lamul huda yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat, yang menjadi sumber cahaya bagi umat di dalam kegelapan. Ya, banyak sekali seperti yang kita kenal. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Sufyan al-Thawri, Ibnu Abi Hatim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan banyak lagi yang lain. Sehingga mereka memiliki manaqib, manaqib, manqabah, kedudukan, kemuliaan yang tercatat di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang biografi mereka. Ada manaqib al-imam syafi'i, misalkan al-imam malik, dan seterusnya. Tercatat. Ulul manaqib al-ma'thurah wal-fada'il al-madhkurah. Fadha'il, mereka juga memiliki fadha'il madhkurah yang disebutkan. Fadha'il merupakan bentuk jamak dari fadilah. Bentuk jamak dari fadilah. Fadilah yaitu khaslah, yakni khaslah fadilah. Hamidah, perangai, perangai atau sifat atau perkara yang terpuji. Mereka memiliki sifat-sifat, perangai, keutamaan, ya, yang terpuji. Entah dalam hal ilmunya, masya Allah, atau dalam hal ibadahnya yang luar biasa, atau zuhudnya, atau kedermawanannya, atau yang lain, itu fadha'il. Jadi manaqib itu martabat, tingkatan, kedudukan, manzilah. Adapun fadha'il itu keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang didapatkan oleh masing-masingnya, yang dimiliki oleh masing-masingnya dalam hal ilmu atau ibadah atau kedermawanan atau yang lain. Keutamaan-keutamaan mereka tersebut juga dicatat di dalam kitab-kitab. Itulah yang dimaukan oleh penulis rahimahullah, al-madhkurah, yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Wa fihimul abdal, dan di antara mereka ahli sunnah wal jamaah juga terdapat abdal. Abdal merupakan bentuk jamak dari badal. Abdal merupakan bentuk jamak dari badal. Dan badal atau abdal, siapa mereka? Mereka adalah alladzina tamayyazu an ghairihim bil ilmi wal ibadah. Abdal yaitu orang-orang yang tamayyazu an ghairihim, yang memiliki keistimewaan, yang memiliki keistimewaan dibandingkan selain mereka, bil ilmi wal ibadah, dalam hal ilmu dan ibadah mereka. Ilmunya masya Allah luar biasa, ya, lain dari yang lain, lain dari keumuman manusia. Demikian pula dalam hal ibadahnya, itu abdal. Mereka disebut abdal. Tetapi kenapa orang-orang yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya dalam hal ilmu dan ibadah disebut dengan abdal, padahal abdal merupakan bentuk jamak dari badal. Badal itu kan artinya pengganti. Tapi kenapa disebut dengan badal abdal? Ada beberapa kemungkinan alasan. Kemungkinan alasan yang pertama, ya, karena kullama mata minhum wahid khalafahu badalu, ya, karena mereka, ya, saling menggantikan, ya, mereka saling menggantikan. Setiap kali ada yang meninggal, maka akan datang orang lain yang menggantikannya. Terus menerus akan senantiasa ada abdal, suksesor yang meneruskan, melanjutkan. Kemungkinan yang kedua, annahum kanu yubaddiluna sayiatihim hasanat, ya, karena mereka mengganti perbuatan-perbuatan buruk mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Dulu mereka memiliki banyak dosa mungkin, sama seperti manusia yang lain. Manusia banyak dosa dan kesalahan. Tapi setelah itu mereka mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Sehingga disebut abdal, dari kata badal yang artinya pengganti. Atau kemungkinan yang ketiga disebut abdal karena mereka mengganti dan mengubah perbuatan-perbuatan buruk manusia, ya, menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Yakni mereka memiliki pengaruh yang besar. Abdal memiliki pengaruh yang besar di tengah-tengah umat, ya, sehingga sekian banyak keburukan, perbuatan-perbuatan buruk umat itu berubah dan berganti menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Wallahu alam. Yang jelas penulis rahimahullah di sini menyebutkan istilah al-abdal, namun perlu kita fahami bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih yang kita ketahui menyebutkan tentang istilah abdal ini. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan tentang istilah abdal ini. Semisal dengan istilah abdal, ya, adalah aqtab, al-aqtabu. Ini istilah-istilah tentang orang-orang yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Ada abdal, ada aqtab, ada aghwath, jama' dari ghawth, al-aghwathu, ada nuqaba, jama' dari naqib, nuqaba, kemudian nujaba, an-nujaba'u, jama' dari najib, al-awtadu, jama' dari watad. Tidak ada satu hadith pun yang sahih tentang nama-nama ini, istilah-istilah ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa min dzalika ahaditsul abdali wal aqtabi wal aghwathi wan nuqaba'i wan nujaba'i wal autad kulluha batilah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk darinya adalah hadis-hadis tentang abdal, aqtab, aghwath, nuqaba, nujaba dan autad. Kulluha batilah. Semuanya batil, ya, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak benar, tidak sahih. Naam. Sehingga istilah-istilah ini tergolong istilah yang apa? Yang baru. Muhdatsah. Istilah-istilah yang baru. Nah, ungkapan-ungkapan yang baru, istilah-istilah yang baru, maka bagaimana kita gunakan atau tidak? Ya. Kalau memiliki makna yang benar, yang dimaukan dengannya adalah makna yang benar, ya, dan tidak mengandung mahdzur, tidak membawa efek negatif yang lain, tidak ada kekhawatiran, ya, hal yang buruk, efek yang buruk, ya, maka tidak masalah menggunakannya. Ya, tetapi kalau dikhawatirkan, ya, membawa efek negatif, ya, maka sebaiknya ditinggalkan. Sebagai contoh efek negatif adalah membuat orang bingung maksudnya apa, ya, karena mungkin ahlul bid'ah juga menggunakan istilah tersebut. Nanti umat akan mengira kita sepakat dengan ahlul bid'ah tersebut. Nah, maka ditinggalkan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah juga mengatakan, wa'lam anna ahadithal abdali kullaha dha'ifatun la yasihhu minha syai'un wa ba'dhu ashaddu dha'fan min ba'd. Ketahuilah bahwa hadis-hadis tentang abdal semuanya lemah. Tidak ada satupun yang sahih, tidak ada satupun darinya yang sahih. Dan sebagiannya lebih parah kelemahannya dibandingkan dengan yang lain. Tapi semuanya lemah. Nah, kemudian sebagai catatan, orang-orang sufiyah juga menggunakan istilah-istilah tersebut, ya, seperti istilah abdal dan aqtab, sehingga kita harus berhati-hati ketika menemukan istilah ini di dalam tulisan-tulisan mereka. Sebab yang dimaukan dengan abdal oleh orang-orang sufiyah adalah alladzina yatasarrafuna fil kaun, orang-orang yang bertasarruf, mengatur, orang-orang yang mengatur al-kaun, alam, orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mengatur alam, mengatur alam semesta, ya, sesuai dengan keyakinan mereka yang syirik, ya. Jadi ada orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur, ya, bagian-bagian dari alam ini. Ini kan syirik dalam hal rububiyah. Adapun aqtab, ya semisal dengan itu, tetapi aqtab lebih tinggi derajatnya menurut orang-orang sufiyah dibandingkan dengan abdal. Aqtab lebih tinggi lagi. Intinya istilah-istilah seperti ini karena dikhawatirkan menimbulkan efek negatif yang sangat berbahaya, ya, karena dipakai oleh ahlul bid'ah seperti al-sufiyah, maka sebaiknya ditinggalkan, semestinya ditinggalkan. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wa fihim a'immatuddin alladziina ajma'al muslimuna 'ala hidayatihim. Dan di antara ahli sunnah wal jamaah terdapat a'immatuddin, para imam din, yang disepakati kaum muslimin bahwa mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan hidayah. Ya. Seperti siapa? Ya seperti tadi al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik dan seterusnya. Ya. Namun perlu kita fahami yang dimaksud dengan muslimun di sini, ya, tidak mesti kaum muslimin secara umum seluruhnya, ya, tetapi bisa juga dimaksud dengan muslimun adalah kaum muslimin yang berada di atas al-haq, ya, sebab ada para a'immah, para imam, ya, yang tidak disukai oleh sebagian muslim, yaitu orang-orang muslim yang berada di atas manhaj yang salah, ya, akidah yang salah, ahlul bid'ah, ya, mereka tidak suka, tidak menyukai, ya, sekian banyak a'immah. Maka yang dimaksud al-muslimun di sini adalah al-muslimun ahlul haq, orang-orang muslim dari kalangan ahlul haq. Wa hum ta'ifatul mansurah alladziina qala fiihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah ta'ifah mansurah, yakni ahlus sunnah wal jamaah secara umum seluruhnya adalah ta'ifah mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. La yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Terus menerus segolongan dari umatku di atas al-haq, mereka nampak dan unggul, menang di atas al-haq, tidak memudaratkan mereka siapa saja yang menyelisih mereka, dan tidak pula siapa saja yang menelantarkan mereka sampai tegaknya hari kiamat. Bisa kita perhatikan bahwa la yadurruhum, tidak memudaratkan mereka, bukan berarti tidak ada gangguan terhadap mereka. Sebab ada perbedaan antara dharar dengan adha. Dharar, mudarat, bahaya, membahayakan, memudaratkan. Adapun adha, gangguan. Maka ahlul haq, ya, tetap mendapatkan ujian, gangguan, dan rintangan, tetapi tidak memudaratkan mereka dan tidak akan memudaratkan dakwah mereka, manhaj mereka. Dakwah mereka, manhaj mereka akan senantiasa ada sampai hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Naam. Kemudian dapat kita lihat bahwa kelompok tersebut akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita fahami bahwa an-nasr, pertolongan, ya, pertolongan yang sejati, yang sebenarnya adalah, ya, tertolongnya ajaran yang didakwahkan oleh seseorang. Ya, walaupun orang tersebut mungkin, ya, meninggal atau bahkan terbunuh, tetapi yang dimaksud dengan an-nasr, pertolongan yang hakiki, adalah tertolongnya ajaran yang disampaikan dan didakwahkan oleh seorang, walaupun orangnya meninggal atau bahkan terbunuh, namun ajarannya tetap langgeng. Ajaran tetap langgeng dan bahkan berkembang, dilanjutkan dan diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Maka ini adalah an-nasr al-haqiqi. Tidak selalu nasr hakiki itu ya orang tersebut yang mendakwahkannya dimuliakan di dunia. Ya, tidak selalu. Bahkan mungkin kesudahannya adalah mendapatkan gangguan dan bahkan mungkin pembunuhan, nasallallahu alafiyah. Kemudian ya, tadi khalafahum yakni menyelisihi, menentang. Adapun khadhalahum yakni menelantarkan, tidak mau membantu, tidak mau membela. Khadhalahum. Jadi khalafa menentang, menyelisihi. Adapun khadhala menelantarkan, tidak mau membantu. Kemudian hatta taquma sa'ah, sampai tegaknya as-sa'ah, hari kiamat. Ya. Ya, perlu kita fahami yang dimaksud dan hatta taquma sa'ah di sini adalah sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Bukan tepat di waktu terjadinya hari kiamat. Sebab kiamat itu hanya terjadi ya, pada orang-orang yang paling buruk, bahkan orang-orang kafir. Tidak ada seorang pun yang mukmin yang beriman menyaksikan terjadinya hari kiamat kubra, tidak ada. Ya, semuanya telah wafat, diwafatkan oleh Allah sebelum terjadinya kiamat kubra. Maka yang dimaksud hatta taquma as-sa'ah yakni hatta ya qurbi an taquma as-sa'ah, sampai mendekati terjadinya hari kiamat. Sehingga inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka juga dinamakan apa? At-Ta'ifatul Mansurah. Berdasarkan hadis ini, mereka juga dinamakan apa? Al-Firqatu An-Najiyah, berdasarkan hadis yang sudah lewat, kulluha finnari illa wahida wa hiyal jama'ah. Ini adalah beberapa nama untuk golongan yang sama, bukan golongan yang berbeda. Ahlussunnah wal Jamaah pasti merekalah yang najiyah, yang selamat. Pasti merekalah yang mansurah, yang tertolong dan seterusnya. Mereka disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifatul Mansurah, disebut juga dengan Ahlul Hadith, disebut juga dengan Ahlul Athar, disebut juga dengan As-Salaf, As-Salafiyun. Ya. Sama saja. Sebab kita meyakini itu semua saling berkaitan, saling berkonsekuensi. Mengikuti sunnah dan jamaah, ya pasti akan selamat, pasti akan tertolong. Ya. Dan merekalah as-salaf, golongan salaf. Ya. Pengikut salaf, sebab salaflah yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat ini. Sehingga saling berkaitan, tidak mungkin mereka nama untuk golongan yang berbeda-beda. Mereka adalah beberapa nama untuk satu golongan yang sama. Sebab saling berkaitan. Maknanya saling berkaitan. Kemudian penulis rahimahullah menutup risalah Aqidah Wasithiyah ini dengan berdoa, menunjukkan bahwa beliau walaupun memiliki ya, ilmu yang dalam terkait dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau tetap tidak bersandar dan bertumpu pada diri beliau sendiri. Beliau tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan dan keistiqomahan. Beliau mengatakan fanas'alullah an yaj'alana minhum wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa an yahab lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama tasliman katsira. Maka kita memohon kepada Allah an yaj'alana minhum, agar Dia menjadikan kita termasuk mereka, Ahlussunnah wal Jamaah, dan agar tidak menyimpangkan, mencondongkan hati kita setelah Dia memberi kita petunjuk, serta agar Dia menganugerahkan kepada kita rahmat dari sisinya. Innahu wal wahhab, sunya Dia Maha Pemberi karunia. Ya, beliau berdoa agar apa? Dijadikan oleh Allah termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini doa beliau. Nah, apalagi dengan kita yang ilmu kita jauh dibandingkan dengan ilmu beliau. Beliau yang memiliki kedalaman ilmu ya, luar biasa terkait dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, namun beliau tetap berdoa kepada Allah, nas'alullah an yaj'alana minhum. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, dan berdoa agar apa? Allah tidak menyimpangkan hati kita setelah Dia memberi kita petunjuk. Sebab ya, banyak orang yang mendapatkan petunjuk tapi setelah itu disimpangkan hatinya oleh Allah, jadi condong menyimpang. Na'udzubillah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Berarti kita harus apa? Harus belajar semaksimal mungkin terkait dengan prinsip-prinsip dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj mereka, dan senantiasa mengiringinya dengan apa? Dengan doa. Berdoa kepada Allah agar diberi ya taufik dan keistiqomahan serta husnul khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali wa sahbi wa sallam tasliman katsiran, kata beliau. Nah, dengan ini ya kita anggap telah menyelesaikan pelajaran Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, walhamdulillah. Ya, pada tanggal atau pada hari Sabtu tanggal 11 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, bertepatan dengan 11 Juni 2022. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas perhatian yang antum berikan selama ini. Wal fadlu lakum, dan keutamaan ada pada antum. Dengan sebab antum kita bisa menyelenggarakan dan mengadakan pelajaran-pelajaran ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, dan sekiranya ada yang kurang atau mungkin keliru atau salah, ya saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah. Ya, kita cukupkan dengan ini, pelajaran ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.